Wembel lah. Ngapa? Sampan ki mosok sugih ra ngoten. Kok malah nyeneni iki lho. Lah sampean ki wis luwe-luwe kok. Wong medit. Demit iki. Eh, ndang ngene tambahi. Hei. Rintisan ora. Bocah ki malah yak-yakan umpane takne cacing kowe sing kari mana. Lah rumah sammu aku tuh sanaan lele. Amatel dengkulmu. Wajah-wajah dawa api inggo nyokot masin. Diamput. Alah. Diamput diajeng. Rusak iki. Diajeng tak rayu kaget semaput. Apa Mas Garing? Ngene ya Dik Petruk. Heeh. Iki awak dhewe ora mung ijen, isih dibantu karo Mas Duojo. Wah, Duojo. Duojo jo klithik karo jo kluthuk. Nggone arep dinggonke ngendi? Ngene wae. Awak dhewe kudu iso ngerti dagelan nek kudanan piye. Mula dikekke kono salon. Ya aja kaya dagel kok dhewe-dhewe ora. Iya. Mangga dipun aturaken, mangga. Ayo. Nyuwun pangapunten bapak-bapak, mas-mas sing lenggah wonten mriku. Katuran semise sawetawis. Heeh. Oh, kukut, kukut. Ora apa-apa. Susukan sedhela, Pak, susukan sedhela. Nyuwun pangapunten, ah iya. Mboten dados menapa. Heeh. Wong dasare niki wis terang kok. Iya. Wis saya trenceng wis terang, terang, terang. Heeh. Wis tak obongke rokok. Wah iya. Ayo gunane apa dobongke rokok ora? Ayo, Mas Joklite karo Mas Joklodo. Nggih, wah. Wis tekan kene kaget aku. Heeh. Kok mati mike? Alah, baterainya telas. Enten, pangapunten lho. Lah niku Mas Kluthuk dereng tindak niki ta? Dereng niku. Lho lho. Lah sampun disiim niku? Lho walah. Mbok ya dimatke mengko nek yae niki wong nika niku sok rabon ayam. Mila. Manuman ngagem gendeng men nggih. Oh nggih, monggo. Panas panas mlaku orang gawa payung serandale diseret lamaane mentung. Surabaya geger ngungsi nang Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka panas panas maku ayo sing dene karo mangke gawa payung serandale diseret lamaane lengkung Surabaya geger ngungsi nang Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Niki paling boten bocah niku jane nggih pun dhisik lho. Kamangka kula niku kula kira nek pun keri lho. Oh, lha terus mlayu nang endi ya menungsane? Lah sik cop iki. Cahit. Wis tak omong. Aku iki kowe mbok ora nyemoni kahananmu ngopo to? Ah timbang dasku kembloh kowe. Ayo sak kembok-kemblohe wong jeneng nyambut gawe sing mirsani wae berkorban demi menyaksikan wayang kulit ter yo nglestareke Mangayu Bagyo Pak Santoso. Nggih. Lho kok malah sampean ki le wedi kembloh ki lho. Penontone wae kudanan wae do ikhlas kok. Ikhlas apa ora nggo mantel kok. Ayo gowo ra gowo tapi lak keikhlasan tu penting. Nggih, leres. Ngono lho. Lah kowe mau entuk kondi? Iki mau. Lah aku sangun. Loh, lah kok wis anu sedia payung sebelum hujan. Lho wong ki antisipasi suasana no. Sesuai dengan badan meteorologi dan geofisika. Weh, diani. Lah kowe ra. BMKD barang ya cuaca gak menentu ini kan musimnya musim hujan jadi kita harus bisa antisipasi suasana. Lah kok sampean munggah langsung sirep loh iki mau tak sebari uyah iki mau karo apa tahu cara yojo kok nyebari uyah ki ora nolak udan ning menging supaya ula mlebu omah ha kuwi lho kok karo tahu kepiye ha cepat wes iki mau tak dongani mau mbok dongani yo kabeh ki samo barang ki awake nyambut gawe nyuwun marang Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih supaya iso dadi menyawi siji terus sakjane mawadah karo omah gitu. Iku pun wau. Ketularan. Nah kabeh niku niku wonten sing lebas. Kula ngawu teng dalem teng transit niku wau kula nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Kang Murbeng Dumadi. Yo kabeh iki muga-muga pagelaran bengi iki muga-muga gara-gara pinaringa terang Al-Fatihah. Wah, aku tuh bilang minyak sedikit. Wah, santu ngata. Aku salah dengar. Aku mau kebiasaan yang betul lagi. Udan kolor balik ongalor. Udan kok idul balik ongidul. Udan kok etan balik ongetan. Udan kok kulon balik ongulon. Aku sing rasa balik lagi. Udan kok dhuwur aku. Lah ngapa rasa? Woi joy, tekan yang rikoi mas. Enggak, ya bener ni kau. Yang biar kepie ki barokah. Wes, kau udan kau. Mertos. Udan ni suarane biye. Yang ini kibres. Kau tabrakan biar masamu. Tak pribet tak? Kau tabrakan biye maksudnya? Suara udan ni ya pletik. Udan suarane pribet. Pletik. Ya bres mana? Ini kau ya bang kecelakaan. Udan ki suarane biye. Biye. Udan ki suarane owah. Lo, lah kau isang ngono. Lah betul lepas udan kupingmu tutup penuh bukan owah. Semu lho cari. Ya ampun. Kuat terus ke pak. Ini gak apa aku. Gawe jasudan. Jasudan. Jasudan ini ben apa? Ben ora kena banyu ora kena udan. Saya ini tak takolin. Numpak sepeda motor siji. Nggih. Wonge telu. Terus udan angin. Sing telus wong piro. Ayo dua toh. Yang satu pakai mantel. Kleru. Udan angin mantelnya sitok. Peda motornya siji sing numpak wong telu. Mantelnya sitok. Udan angin sing telus wong piro. Orang dua. Salah. Orangnya sing telus. Loh lah udan angin kok angin tok ora nek banyune kok loro lho mas bisa kena loro lho kula bener kaya udan angin kok isuk-isukan apik lho iki wis sampean lho udan roh udan kuwi identik karo ngopo banyu nek wis kokean banyu njur kademen anggone adem ngendi coba sikil sok kalau nggae kaos kaki enggak ngangkat sampean gulu. Sak kala nggih sal niku. Kliru. Neng di. Adem ki nggone neng kelek. Lah kok iso? Ah kae delok bodho ngene kabeh lho. Kademen tak tumpang kowe. Ademe. Ora tumon ngono. Banyolan udan ki ya akeh ya. Lho. Kok jamu lho Mas Ino. Nggih. Nek ngrembug udan. Udan recih ngeten iki nek jaman riyen lho. Beres nggih. Udan recih njur neng nggon apa kae jenenge? Ngarep nyetel radio RRI terus gon siaran langsung wayang kulit dalangi Kiseno Nugroho cawisane telo godok unjuane susu cokot lho susu cokot ini anu kopi susu cokot lu lagi ngerti pisan iki susu cokot aku roh kopi susu dilat kopi susu cokot oh kopi susu gulane utuhan nika oh nggih penake ngopo lho udan ngene iki udan ngene iki nyetel radio nggih ngrungokke wayang siaran langsung wayang dalange Mas Eno Nugroho unjukane kopi susu jur daharane telo godok samber mbledek bongkon dasdo ha ngopo udan-udan lo nyetel radio kocluk lho maksudnya yo ning jero omah sik nggih to Pak ngono lho udan-udan iki sing mare ora tau gatuk lo kali niki kok nggih ning niki kok cerdas lho niki kok lo pinter Mas nggih ayo kecerdasan iki ora kena didu wong jenenge ilmu iki disake ra kemrusak gembel ra bedoso kok iso iya gara-gara menika rohipun wayang betul nggih kula benten kalian gen limbukan kala wau bentene nggih lan cetok menika lak pakeme wayang rohipun wonten mriki. Sakare gara-gara menika roh wayang ini. Nah, penonton pengen roh roh wayang. Nggih, lumpuk. Lho panjenengan yo mirsani ngene iki kok iso. Mula sing wonten ngajeng kala wau dereng kecakup kula nggih-nggih papan nggih nyongo niki dipun pinangkani. Leres nggih. Saya niki kanugrahan yang luar biasa. Napa? Mantenipun tasik wungu. Wah niki manten tanggung jawab niku wonten niku. Dereng sare. Dereng sare. Ditanggapke wayang karo sing sepuh ya ditonton tenan. Mbak Enun kalian Mas Soni, mereka Mbak Enun, mereka Mas Soni, tasik yang kuyung. Niki. Kalau gih meleng, buka-buka, dari teman-teman anyar mereka biasanya itu dinamika kehidupan pasti akan berubah di saat dia menjadi bujangan. Loh, pemare ra ngerti kenalin biyen teng pundi kok Mas? Kenalnya itu di dunia sosial. Oh, media sosial. Media sosial. Mboten. Dados nalika semanten Mbak Enun kalih Mas Soni, niku kenale wonten Facebook. Oh Facebook toh? Nggih. Kenalnya di Facebook. Artinya menapa? Begitu teng Facebook akhirnya mainan Twitter. Kok iso? Lho, begitu berdekatan masih belum ada janur melengkung. Dolanane Twitter. Tanya apa? Begitu berdekatan hatinya tweet-tweet terus gemeter. Lho, dolanane Twitter. Lho, akhirnya menuju ke Facebook. Facebook ning ngono. Facebook sudah menjadi suami istri. Mula dolanane ora Twitter njur Facebook. Facebook. Mergane fresh pikirane mesti kendang bubuk. Lho, kula dolanane Facebook. Oh, arep Facebook iki fresh pikirane terus ndang bubuk. Nggih, lah mangke bar wayangan teng dalem mboten Twitter mboten Facebook. Napa? Yahoo. Yahoo niku. Yahoo, engko nek wis Pak Santoso wis sare, kok mesti celuk-celuk Mas Soni. Dek-dek ae nun ayo rene kendang. Yuhu. Iki mesti Yahoo. Yah-yah rene kendang bubuk. Ngenten iki lho. Mulai jam telu buka e Google. Apa kuwi? Dhuwur digoyang iso tugel kuwi. Leset ta? Aku wis goleki lucane. Wis tak golek-golek ngono kuwi tak. Aku sing tenan. Tenan melung-melung nang nganti tugel kuwi. Lah ya. Omonganmu kuwi lho. Nggih lambe iki nggih ngomong. Iya iya. Ngono niki lho Mas kita. Mula Mas Sena iki ngasta dadi dalang. Gue pak gon pangucape mesti ditoto. Mergo lambe iki gunane nggih ngomong. Sing ngomong sapa? Lho kok piye to? Lambe nggih ngomong. Sumure nduwe lambe ya ora omong ya. Iki ati-ati aja dolanane pikir lambene sumur timbang keceplok berarti sumur nduwe apa? Lambe. Lah nyatane ya ora omong. Kenyih. Ha nek ra dinae untu kok. Lah nek untune mesti iso omong. Grajie untu tok ya ora omong. Iya iya iya. Sik, kula tak terus nek sepet. Nggih, nggih, monggo. Nggih. Sik, bocah niki anu nyelowe di tenan lho. Ilmumu ya kaduan. Ngene-ngene. Kae mergo ana untune ning lak mboten diparingi mata nggih, Mas Petro. Lho, lho. Nggih. Angger ana matane iso omong. Nek ana matane iso omong. Udune di mata ya ora omong. Oh iya. Malah aku tahu dunia-unake bojoku. Pripun? Atau ini apa sih ini bojoku apa? Pudunan kula takon tangga kula plototen matane tekan omah matane bojo kula tak plotot omah bengok-bengok. Lho, matane udun. Matane tenan sing tak plotot lah kula radong kok. Sing kuwi napa sing tengen? Napa? Sing kuwi napa sing tengen? Turu kabeh ketok. Lah berarti aku ora kebagian matot berarti. Maksudnya ini matane udun. Oh, ngajeng kula plotot kok malah. Udun kuwi enten matane to. Mboten lho. Mulane nggih sing detail untuk secara medis nu sing detail. Saman yo rada banjelan gitu. Lho, tekane kok kula lho, Pak. Kula ya seneng kula ngeten iki. Mulane kala wae Kang dereng kejawen. Kliyak lewatan kecanda ingkang wigati sedaya warga masyarakat ing dalu menika sami nglempak. Muga-muga sedaya ingkang mirsani ringgit ing dalu menika padha karo tirakat muga-muga kabeh doke bilaine cedhake rejekine. Amin. Sing penting inama akmanu biniat. Nah, niate awake dhewe iki ngalap berkah, mujudke syukur insyaallah berkah lan barokah mesti mayungi masyarakat Gresik. Lho niki lho apik tenan sampeyan. Ora ngerti nek basa-basa ngeten iki. Kowe iki iso ngomong aja waton ngomong ning ngomong nganggo wewaton. Lho lah ngapa? Lah iki lho tak jelasne. Lah ilmu tuwek iki gara-gara ilmu tuwek lho iki. Omong ae iki. Lho ning tenan. Gara-gara iki sing metu ki Petro Gareng Bakong ilmune kudu tuwa. Kudu tuwa, Pak. Saiki tak takoni, kowe lek ngomong wong syukuran. Sing tak takoni sing darane wong syukurane kaya ngopo? Ya kaya penyane Pak Haji Santoso. Mujudke syukur karena kulo makrofin sedekah tun. Karena gelem sedekah, loyalitasnya beliau ora dinggih dhewe nanging diratake karo masyarakat. Kuwi salah. Justru malah wong ning urip ning alam donya iki aja sedekah. Lho. Sik sik sik iki sampean iso dantemi wong akeh lho iki. Lho, saya bukti. Urip nang alam donya kok ora sedekah ki piye? Sampeyan tau ngrungokke pengajian ora? Piye? Berapa persen wong ki nek wis mampu kuwi kudu harus disisihkan. Sebabnya apa? Ayo kanggo sedekah to, nyametke ning donya akhirat. Kok sedekah? Lho, ya karena kuwi nek maringi sing kuwasa iki to, Mas. Okay. Mergane apa? Lho, mergane lek yo titipan. Titipane saka ngono. Sampeyan niku mang maca to, 2% dari hasilmu nah, diberikan kepada orang fakir miskin iku sedekah. Wong duwe jabatan kuwi titipan, wong duwe pangkat kuwi titipan, wong duweni sugih kamulyan kuwi titipan. Nggih. Okay. Wah ini nek ditipi kamul yang kuwi kudu disedakohke. Kowe iki lek ngomong ki akeh ning rung mbok gagas omonganmu. Lho. Ora maido lho. Tak jelaske kowe. Kabeh iki titipane sapa? Sing kuwal, sing kuwaos. Saiki kowe titip sepeda motor mulih mbok jukuk apa ora? Ha diambil wong hak kok. Kowe titip helm mulih mbok jukuk apa ora? Jikok wong weke kok. Gusti Allah ki lu titip bondo donya ning awakmu kok mbok wehne wong-wong. Lho piye to kowe? Gusti Allah ki titip lho, ora ngwehi lho kowe. Lah iya titipane sing kuwasa. Lah iya monggo titip ning awakmu kok mbok wehne wong-wong. Terus aja diwene wong-wong. Lho. Ora entuk sedekah ki kepiye to? Lho titip ki wajib balik nih lho, Jo. Lho iya mbalekke ning nek pomo kowe terus mbok gawa dhewe lho. Lah kowe pomo tekoki karo sing gawe urip, duk jok luthuk titip aku ning alam donya ndi ngono. Lho lah sampean tak meling kok. Lho lek pesen ya tak gawakne. Oh, aku iso digodho ro malaikat nek ngono. Lho ya carane no, oh ben ra iso digodho ki piye? Lho piye kok ra iso? Kabeh ki enek lho. Yo, iki kudu duwe teori. Teori. Sok ben menungso lek salah ki bakal digodho. Lah iki aku meling. Dongane ki sok ben ki aja sing jembar kubure padang dalane. Dongane kudu ciut kubure. Lho. Kudu lek padang dalane iki engko lek jembar kubure iso digodho. Lho. Mergo malaikat ki godhone gedhi jembar kubure digodho tele. Sing bener ki dongane ciut kubure dadi godho ra cukup selentik tok. Lah iki kok ana ya menungsa kaya ngono ya. Ane lah padang nggon dalane. Lah kuwi salah sing bener ki dongane ki peteng dalane. Lah lek padang dalane sok ben lek mati. Lho iki. Wah mayit anyar ki kleru ki. Nang donya mentem iki. Kepuk ndase tele-tele. Ane peteng dalane kan aman. Awake dhewe sglethak ning kono. Mayite ning ndi? Sik bingung sate sare kesempatan bernapas. Ketoke milenia ki kok ana malaikat sangu sentala ketoke. Bocah ki kocok ki. Gojek kok iso maksudnya sedekah ki ya penting gitu Mas. Ya ya. Ngono lho. Gojek-gojek. Syukur itu paling tidak yang sudah merasakan kenikmatan. Kok mbok dongakne ngono aku. Aku dongakke napa, Won? Syukur ki piye? Syukur ki piye? Syukur itu sesuatu yang sudah diberikan kenikmatan kepada kita sebagai umat, kuwi wajibe diwujudke syukur. Iki ilmu tuwek nek tak tokne nek. Wah. Iki mumpung sing mersane iki akeh streaming sing delok iki 6.000 iki. Nggih. Iya, iki tembus 6.000. Terus hebat, PWKS hebat. Wong syukur. Iki tak dudohi, aja didelok saka bondo donya. Terus lek wong lanang itu pasti saya bisa meyakinkan sesuai dengan riset penelitian saya selama 5 tahun. Wong lanang kuwi besok 98% akan masuk ana ing sajroning swarga. Sing mbok jak omong-omongane dudu aku no percaya. Aku ki apamu. Lho kowe kok lali karo aku dhewe. Ya tak iki. Lho maksudnya ki nek wong yo ora masuk aku ki. Lah kowe tak omongi mumpung bengi iki nang resik tak dudu iki nggone iki sakral lho. Nggih nggih. Iki nggone sunan lho. Iya. Resik nggih. Dadi tak dudu piye. Wong lanang ki 98% ki besok bakal mlebu swarga. Mergo apa? Nggih. Wong lanang ki dadi presiden rumah tangga, golek pangupaya jiwa dienggo nyukupi keluarga tanggung jawabe gedhe. Nggih. Lah wong lanang nggih. Tapi kalau seorang perempuan itu ada dua kriteria. Yang satu, siji besok bakal mlebu swarga, sing siji bakal mlebu neraka. Itu ada 50% gambling sampean iki. Wih. Mbah wis ngomong. Omonganmu kok tekan gambling barang. Gambling. Gambling ki apa? Gambling ki bocah sing nawakal gambling. Gambling. Gambling. Sik sik sik niki diurus Mas. Lho, mbok urus ki wong aku ra mangan pedes-pedes kok urus. Masnya ki tak cross check terus. Oke. Piye? Kamu ngomong neraka karo swarga kalane wong wedok. Wong wedok. Titikane ning apa? Lah, ki tak dudai. Wong wedok besok sing mlebu neraka ki malah wong sing ayu-ayu. Lho. Ha iki ayu-ayu lho, sebabe apa? Sebabe wong ayu kuwi kurang syukur pinaringane saka Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Weluh jeru iki ya, jeru iki saking jerune aku minggir neh golek sing cetek. Kusik. Wong ayu malah neraka ya. Neraka. Sebab apa? Sebab apa bisa liwat kela kela. Akar bari kok. Sebab apa wong ayu neraka? Nun sewu iki Mas. Dados menika damel menjenengan kok nun sewu referensi penjenengan. Oh iya. Anu ngasah buku to? Ayah. Gawang. Nggih, jan catet mungkin. Iya, iya. Wong ayu iki neraka. Modele marahi. Sebab apa wong wis duwe rupa ayu, rambut wis ngemak bakung. Sok kala sik kurang trimo sik disemerabang. Nggih napa mboten? Leres. Mripat wis blalak-blalak. Sok kala sik kurang trimo temple lensa, temple plastik. Enten kejadian gen kula mulai saka Hong Kong. Heeh. Delalah ngewangi mbok cetek geni, lensa rung dicepot ngewangi mbok cetek geni delalah geni nyiprat ning mripate. Saiki piye? PC. Kuwi kena azab. Oh, azab ilahi. Azab ilahi. Oh. Weh, untu wis miji timun. Sok kala sik kurang trimo sik dikawat sik dibegel. Lah iki, ayo ndang prenges sito. Iya, Bro. Heeh. Kuwi kurang trimo pinarengan saka Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Irung wis bangir, sok kala sik pengin bangir, budal ning rumah sakit sik disuntik solikin. Ini salah satu bentuk silikon. Silikon. Dokternya jenis solikin sama ranuh nung engkel. Oh. Dokternya jenis solikin. Solikin. Suntiknya jenisnya silikon. Iya pernah. Iya. Ira. Okay. Lah, wong ayu gini besok melebulin rokok mas. Oh. Justru malah wong sing elek-elek, saya bisa menekankan besok bakal melebu swarga. Sebabnya apa? Oleh rezeki siti orang tinggal maneka warna. Oleh rezeki akeh ora digur norno sithik akeh diklumpukne dadi siji insyaallah dinggo munggah ning tanah suci munggah haji wong elek ki ngono wong wedok sing elek mlebu swarga iki tahe aku wis ngerti iki globale wis ngerti nah sing ngerti jeru iki Pak jeru Pak iki pembelaan dhek e sik dhek e duwe rupa elek jeru jeru Pak lho nek sik diomongke wong wedok wedok lho Pak lanang padha wae kowe saya bisa menekan lek wong lanang saya sudah berbicara dari awal 98% besok mlebu swarga presiden rumah tangga golek urip dienggo keluarga sing bagus bener swarga Pak wong lanang somben mayoritas swarga karena wong elek ada dua kriteria apa? Ayu neraka elek swarga lah ayu sudah saya tekankan ayu elek kuwi nek ayu neraka neraka elek swarga pamapunten nggih Mas. Ngomongmu kudu ditanggung jawab. Tak tanggung jawab. Mulutmu harimau. Oke. Okay. Jagung bakaran. Tanggung perkara. Purwo dadi kutai. Sing dadi nyatane. Takoki ra iso jawab, tapuk cangkem. Ya ta Mas? Nggih kok ya. Ayu neraka. Neraka. Elek swarga. Swarga. Maju. Tawon. Mohon izin. Siap. Bu Ani garwane Pak Santoso itu perempuan apalagi? Perempuan. Wedok apa lanang? Wedok. Nek mu nyawang, nek omongmu ayu neraka elek swarga. Buani kuwi ayu apa elek? Ayo. Ayo. Omongo. Omongo. Omongo. Tanggung jawab lho. Enggak kudu kok ya. Kowe gelar kudu iso nggulung lho. Liyane kuwi. Lho. Barang No. Tak kok cah benceng kok sapa? Ora iso. Ayu neraka elek swarga. Swarga. Buduwi. Buani tu ayu pelek. Liyane kudu iso. Lho. Ora iso wong sing ngomong sampean kok. Tak kok bakul tau tek kok sapa? Gak iso. Ayo tanggung jawab. Ayu pelek kok nganti sampean ngomong ayu. Potong 500 wae. Ora wedi aku. Lho. Lah potong 500 lho. Tak wedi. Lah kok kendel? Lho nek cara aku pendapat yang benar ngak dibanding karo duit ndak apa-apa. Nggih, Pak. Lho, ayu pelek. Sampeyan kudu wani tanggung jawab nek pancen elek muni elek, nek pancen ayu muni ayu. Perkara dipotong ora masalah. Oke. Rezeki di lain tempat. Siap. Ayu pelek. Ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Wah, bleset meneh iki. Dadi ya cocok sih. Ibu pirsani kok liyane iki. Ora, ayu pelek. Anu Bu, delik dulu Bu. Ora. Ayo, Ibu ayu pelek. Ayu. Matengane Mas. Ah, wis. Jenengan lak pun detail oleh mirenge. Pun, pun. Ayu neraka. Kamu sing diomongke ayu. Nggih. Lah berarti lak padha ndungake ning neraka. Wis, tak omongi. Apa? Jane neraka. Terus tapi sarene buane iki cinta karo Pak Santoso, terus mantu putrane Masoni karo Mbak Ainun. Akhirnya ngerekening suasana terus nanggap wayang nyeluk Maseno daglane wae karo aku nyeluk ning wong akeh akhire swarga. Apik Mas niki apik. Niki pembelaan Mas. Pembelaan mempertahankan duit 500 lho. Lambemu langsung jebles ae. Nuwasaku pendapat kok iso dituku lho. Kowe ya jlepus to Pak. Wong iki wis ana hadise, kulun nafsi dail qatul maut. Wong iki sing kedunungan napas besok kejemput dening maut. Kulo lakumu sing apik, tumindakmu sing becik. Yo lho. Kulo ki tutur mawon nggih Mas. Nggih, Pak Sena. Nten, heh Bu kae. Lah kae, syukurlah kowe. Napa to Bu? Ora iso, ora iso. Bojar kowe. Tanggung jawab. Wis aku ora melu-melu pokoke. Wis ora nyedak-nyedak aku. Nah, pulang pesen tumut-tumut lho Bu. Ana. Bu enya, Bu. No. Ora iso, ora iso. Anu, Bu. Ah, disawer apa arep dimbleki bego kuwi. Dungomu enak to, Mas. Ora iso. Aku ora melu-melu karo Mas Eno ya wis santai-santai bae kok. Ayo suwani Bu kono. Ayo. Sing. Nah. Tanggung jawabmu sampean ditimbali kok. Pun nesu nggih. Pun nesu nggih. Nyuwun duka ingkang kathah, Bu. Nyuwun pangapunten menika wau, Bu. Laku dodok, laku dodok. Nek cara nyayuja laku dodok. Jakarta iki jengkel. Laku dodok. Laku dodok. Abdi dalem iki jengkenge lho, sik kepenak to, laku lho, ngono lho. Lah kene hernia aku kumat iki. Kok duwe penyakit to sing disyarat. Oh, alah. Laku dodok. Kurang ajar nek laku dodok. Nek dodok keseret lho Mas. Ora apa-apa laku dodok. Nah, karo melet. Ngono. Buldog. Bu, anu guyon, Bu. Lah gak bisa. Mohon mohon maaf. Sama ibu kamu itu harus tanggung jawab. Nyuwun pangapunten, Bu. Ayo. Buane ayo. Lho ditimbali bu cek kok bocah iku acak cek cek cek. Anak iki timbali wong tuwa iki langsung gemregah ora kok nglendak lendek. Yo lek diparingi didoni Bu yo. Oh. Lek ngene kan didoni sok ngidiki. Langsung. Ora lho. Nggih. Nyuwun pangapunten guyon Bu. Lah. Nah. Nggih an Bu. Lah. Nop. Buwe ngejak manuk-manukan ngene. Kamu itu disuruh dekat diawe ngono lho. Ora. Pangapunten Bu. Ibu lah ngaten. Bu. Lah. Buani ini aku duit ngapa tak? Buani sini iki lho. Lho, kenapa Ibu ngapa? Kok siji nyapa to, Bu? Kenapa tak? Iki sitok iki. Lho, sitok piye? Ya disyukuri itu adalah rezekimu tak. Iya, iya. Matur mbanun nggih, Bu. Ha. Nek duwe lho kae lho, aja omongi kok. Pun kersane Mas. Ya sing gleleng. Aku ngerti. Mas, minta waktunya untuk pengemisan ya, Mas. Iya. Yo Pak, wasis lho, wasis tenan. Eh, wasis dasmu kok endah to. Aku kok tetane ngene si jedeng. Yo wasis. Masih nggih, Bu. Lah, Ibu napa to, Bu? Lah, lah. Lah. Pak Santoso. Pak Santoso. Bapak ten wingking Ibu. Napa? Kuwe empun lho. Ngapa? Sampan ki mosok sugih ra ngalbet. Kok malah nyeneni iki lho. Lah sampean ki wis luwe-luwe kok. Wong kok medit. Demit iki. Eh, ndang tambahi. Hei. Hei. Lintisan ora. Bocah ki malah yak-yakan kowe. Mboyo wis matur nuwun. Paji pangapunten, Paji pangapunten. Bocah ngawur wae. Goceng-goceng, Pak. Goceng, ayo ditampa. Wis diparingi iki wis syukur. Nggih, Pak. Lah, guyon, guyon. Rene, deloki nyekel pira kowe? Lho, nyekel pira kok terus mbok seleki iki rumangsamu. Wo, wo, wo, wo. Iki lho. Ha, wis asah mbok itung kene, ceklamu. Kowe nyekel apa kuwi? Duwe. Kowe pamit milih loro, salah siji. Apa? Cabut nyawamu atau cabut duitmu milih ndi? Cabut duitnya lo timbang nyawane. Lah ya wis ngene. Bocah wis mulih nyawa lho kok. Lah kok dhewe mbok tuku apa? Heh? Mbok tuku apa iki? Angge tuku open-open raja kaya. Open-open apa? Ya sapi. Roh sapi. Ngerti? Sapi suarane piye? Moh. Moh ya wis ngene. iblis iki sing. Sik kena iki an. Pak Santoso dereng lho. Sik dereng. Oh, saya dilegi. Pak, kula, Pak. Eh, ratani Mas, ratani Mas. Nggih. Nggih. Monggo kalian dipun tembangaken. Nggih. Monggo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Mbak Ayu, monggo Mbak Ayu. Mbak Ayu nganggem kacamata menika. Dan kayak tukang las. Kudu rumahku tak kira ngalem kok kaya tukang las. Wanita yang menandakan kesetiaan itu pakai kacamata. Justru malah wong wedok iki nggih kacamata karo wong lanang ra tresno. Ra tresno. Lah sing turu sing digoleki kacamatane dudu bojone. Kacamata kuwi. Dudu bojone. Lah bojomu yo menokehno lho, kaya Surya Kanta nganti kaya ngono. Wah, aku anggap melayu. Kenapa? Baik-baik. Masalah. Tidak, bro. Kok ireng banget toh, Mas? Lah, aku mbiyen putih tuh jaga slep slepe mbledos. Eh, kenyek biacok cengelmu. Lah, ireng ki rasah mbok kowe ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Eh, nenek nggih birune cara mbok tembangne iso apa ora? Ya, aku yo sembarang iso tembang sembarangan. Klambi-klambi biru. Di sawang kepengin melu lu iya yo iki bareng ditinggal lunga sing muning dicae lho kowe iki teruske dol tinuku dadi aku sing buka sampean sing nutup yo iya iya klambi klambi biru di sawang kepengin melu bareng tak cedeki bocah saiki lemu iki ana rambut yang dibasake jenenge apa iki ana rambut yang dibasake jenenge rekmo rambut rambut dawa api iki gawe apa rambut rambut dawa api ego susuh tumo yeah. Tapi ayo kudu direksa. Lek ra dijaga tumone ting grentil. Oh iya. Iki ana gulu yen mbok basake jenenge apa? Iki ana gulu yen dibasake jenenge jonggo. Gulu, gulu iki enak engge dahar sego. Yen go mangan boto cah iki mesti bongko. Piye ukara iki sing kepenak? Para kanthi. Iki ana untu yang dibadi dibasake jenenge apa? Iya. Iki ana untu yang dibasake jenenge waja. Waja waja dawa. Waja dawa kagungane sapa? Waja waja dawa api enggo nyokot masin. Ora kepenak nek. Alah sing penting oe ya napa. Lah tenan te tanes aku. Asalah dhewe. Maida. Lho, maido ngono lho. Eh iso ngembang e jebule Mas. Iso. Nggih. Ngapa lho? Kamu cantik deh. Masa? Iya, kamu punya tai lalat di sini ya? Enggak tahu. Istri saya punya tai kucing di sini. Yo andeng-andeng. Lah nyapa lah mbok dilat. Tai lalat iki yo tai lalat aku gedhi mambu. Tapi ora. Mbak Ayu nembang, Mbak. Nggih, Mbak Ayu. Derek engko mbok pilih ten pamulut napa, Bos? Menika wonten iki sing nyuwun saking Pak Bendi Silalahi Serpong. Weh. Serpong sugeng senjing Serpong, nggih. Mas Riswanto. Mas Riswanto. Nggih. Ini no lagune lagu klasik yuk nyuwun gatik glinding. Iya. Niki kalian wonten napa lo saking Bani? Nggih. Ngersakaken pepeling. Oh iya ning nggih lali. Kalau ngajeng nak selawat. Nggih. Ajeng ken ken ken goro-goro

matur sembah nuwun. Sampun nggih, Mas. Iki, Mbak, matur sembah nuwun. Wah, jan penderek panjenengan anu, Mas. Supel tur grapiak. Nggih. Nggih. Ngeten iki lho, Mas. Nggih. Yang diminati konsumsi penikmat budaya khususipun wayang nu nggih ngeten nika. Nggih. Kedahipun ngaten kok. Nggih, dados saged komunikatif ngoten lho. Nggih. Nah, niki mula ya tembang niki nggih pepeling. Leres. Nggih, mula ya sak lunggar-lunggare awake dhewe. Wong dolanan HP wae telaten, mosok dolanan wiritan wae ora telaten. Betul. Nah niki mula kudu dicekel nggon ngeten niku. Ya. Mula awakmu barang sedang ibadah, tawaduk, tawakal madhep kiblat. Ya wis no, kewajiban. Lah ngono lho. Wis kewajiban. Ya salat. Ya tetep kewajiban umat ngasto ngrasuk agama Islam ya tetep manembah marang Gusti. Syukur sembahyang. Apik manggonmu ning ndi? Jamaah nang masjid no. Oh, apik apik. Karena pahalanya itu lebih banyak kalau kita itu salat jamaah. Bener bener bener. Lho. Jamaah. Jamaah. Ning masjid. Masjid. Lekmu manggon ning ngarepe imam aku. Lho. Ketoke tenan lho, tapi kok terus menggok lho, awakmu jamaah iki ning ndi? Sing jeneng jamaah iki ning kabeh ning mburi imam. Ning mburi imam Khairul. Ku maksude piye ta iki? Sampeyan lak jamaah ning masjid. Iya, masjid. Lah terus manggonmu ning ndi? Ning ngarepe imam budhek iki kowe musane iki. Imam ning ngarep. Imam ning mburiku. Aku imam Khairul. Ngono iki jane penyampaiane nang anu. Mas, kene Amir. Maksudnya kuwi sing ning arep kae jenenge imam. Jenenge Pak Daim. Mudin nggon kuwi. Saya esok saya anu blek to, Mas. Rumah mbok menawa kena udan ki rak rada adem dadi uteke rada kempel. Abangen to ben pecah. Ngene lho, sampean ki lak nggon dadi makmum. Lho. Lah iya. Lah iya makmum jamaah. Jamaah. Iki manut nggon barisanmu kae. Salat kok pacara kok baris. Maksudnya ki sop-sop. Yo batal no, salat kok mangan sop iki, Bu. Barisanmu ki nggawa sop dhewe-dhewe. Lah sing go sego sapa? Ah, mbuh. Kok kabeh nggawa sop iki lho. Bocah ki ngombe pil cengok iki. Dadi malah kene iki lho. Aku melu suwe-suwe aku nek bintang tamune kowe suwe-suwe aku dadi dalang goblok lho aku. Lho cacak, cacak kula setuju niku. Lho lah ndiye to? Kamoko gripnya Mas Eno tuh beda lho. Kok sop itu lho, sop wong salat. Nah, ada somnya itu manut karo garis. Lah iya sope dijejer. Dadi ora teng trecek. Terus sing gawa sego sapa muni ngono? Muni sing gawa sego sapa? Aku melu sampean siswi gagar otak. Ngene iki lho, lak balik meneh tok. Wong ngene lho. Maksudnya pemimpin upacara nggon ibadah kae iku ora kok jenenge imam. Nggon tontonan agama ki pemimpin kae jenenge imam, bukan jenenge imam nggon apa kae jenenge tanggamu kae ora. Maksudnya apa sih dilakoni imam, awakmu makmumi manut imam, ngono lho. Ngetutne. Yo. Tentu imam. Yo. Nang sawah yo, tut nang sawah. Oh, bleset meneh lho. Anu wis sak karepmu kuwi arepe kepiye sak penakmu wae lah. Lah, wis tak ngetutne atiku dhewe rasa omong. Lah wong wis diomongi majnun leran kok angel kok. Lah iya, roh-roh. Wong ki gegemane menungso ki apa to? Ngono lho. Iya, iya. Sok yen mati ki gegemane apa? Ngono ki didelok. Ngamal ngibadah. Lah kene kok kowe ora ngerti? Aku rasa mati yo. Lho. Wong kabeh iki wis mau kula lak jelaske. Okay. Sing kedunungan napas kuwi mesti iso bakale sowan. Lah aku sampe naso mati. Lho nang ngopo? Lah KTP ku seumur hidup. Sik ngengkel iki. Eh, KTP ro nyawa iki hubungane apa? Tekan seumur hidup. Lah iya aku tak takon. Ya tapi ya ya sampe nak lek mati ya non sewu. Ngopo? Kabeh iki mati aku mati. Lah ya ngono sadar. Aku lek mati ku ora wedi aku. Lah terus tapi ya meling ning awakmu. Lah aku dulurmu wajibmu ya ngono. Ya pitung dino ya slamet ana. Mesti tak slameti. Lek petang puluh dino aja mung slameti aku. Lho, lah ngopo Mas? Nyusul aku ketok e kowe. Saya bengi saya kempel tur cangkeme saya medeni. Anu aja kowe banyolan mati-mati aja diam. Anu nun jamu Mas Ki nun. Nggih. Kowe iki nek ngomong ngono kuwi diam. Wis anu liyane banyol liyane aku gak. Bektimu ki digese. Liyane. Wong bapakmu lak sampun kabundut. Oh, sampun Mas. Sampun. Sampun kabundut Pak Jolego. Udah kawis sampun 4 tahun ini. Budaya. Heeh. Roh ta sampun. Roh kok aku pecinta siswa budaya lho Mas Aestu. Loh, anakku, anak. Anake ngono lho. Anake. Lah ning nek pomo bapake pelawak wong yen nun sewu. Nggih. Penjan saged lenggah dados dalang kang natah lak keng rama. Oh, bapak kula dalang, mbah kula dalang. Kula ditatah saking napa darahipun dalang tumurun wonten panjenengan. Lah niki lho, iso mlawak tatane saking bapak. Heeh. Lah wong suwanteng ngene alame napa sarane bapak mau mboten anu bekti yuk Mas. Lho kok iso kaya ngono? Awak kula terkedek wingi wangsul king gene anu sepinggan bali papan wangsul king Blitar. Nggih. Kula lak kesir niki sing teng arep. Kowe ning buri e ora apal lah kula Ponorogo to. Nggih. Lah basa kula mlebu niki teng arep gapro nangis. Sarane bapak suwira dendangi. Lah kok langsung beruk gitu. Oh alah Pak, Pak. Aku harus joklitik lagi iso resik-resik iki. Sok pira gedene pangapuramu muga-muga slamet donya akhiratmu ya, Pak. Lah kula teng burine Mas Sampura kuwi. Jeng loro bengi. Lah kula sentala pingeten. Lho, lah maesane jenenge dudu Bambang Wiyono Jolego ngoten mboten. Kok jenenge Tati. Sulistyo. Lho. Niki kula saduk Mas. Tulisannya Tatik Sulistyo Pak ini ngurimu lah aku ngono. Sing goblok iki kowe. Dan apa? Wong kowe kleru. Pak iki anggere jam loro gedhan karo Tatik iki. Oh, iblis. Gromong. Menyala WA aku njaluk kirim. Kaya ngono kuwi kok iso nyuwargake wong tuwa. Lah cobi njaluk penggalih cobi. Malah WA njaluk kiriman radio berarti. Wah kok ora era. Wong tuwa iso ora ono kok diomong gendakan apa mayit kok teng denik. Jadi Pak Eneng dulu batin mana asu gitu. Ram, isah ni ngelak. Betul, Pak Eneng sedoyo dulu lah tinggalan mas. Okay. Apa Pak Lo itu sih malu cuma lagi dek wingi jam rolas bengi. Iya. Lo kok kaduan harus nolong sok lo. Suya kesi bapak. Kok kaduan kata nang lo ya betul mas. Kok kaduan tak dulu lah kok Eneng koyok neng goni maisane bapak niku koyok Pak Eneng ku linggo neng dulu maisane ngejigang kata Pak. Koyok semu semu bayangan atau sukma sukma HP ngatur gisuk mabat tak takon ngatur si kehop sukma kau nyekel HP ki kontre kono ngendi lah hari ini sampai dari penyetoke tak bayangan pak ngatur di kita pak kayak kru ya le bapak ya lah kok neng jopo ngopo duluan HP lah kok bapak nyauri anu neng jeru renek sinyal aja gua kayaknya tower gue curut so nek gue munggah tak gawani HP ya tambemu tuan sare liji dipun tanam agar sing penting awake dhewe bocah nom wong tua ki mesti mulyake anak betul ning yen anak kuwi urung mesti iso mulyake wong tuwa nggih lho nyapa to ya ampun rokokmu lho dagel kowe dagel dasmu lho iki lho iki kena azab iki yo ngene iki kuwi asine sik nguncali rokok bapakmu kuwi kita eh bapak sanen maaf ya pak maaf pak sinten sinten Gus nggih monggo ha saiki sisan loro wae nggih bos menika kalian dua nggih Mbak Iin karo Mbak apa Mbak Iin pundi pak Tiwi iya ini Mbak Iin Mbak Iin golek sing cilik-cilik Mbak Iin monggo ah Mbak Iin cepodo nelongso jamane jaman rekoso urip pancen nang kudu merau agak maju nama siapa? Iin. Iin, waduh, kamu enggak ingat sama aku ya? Oh enggak, aku lupa. Ketika hatimu dan hatiku ketemu di jalan, akhirnya ada dua hati. Oh iya, aku ingat. Kamu Oon kan? Kamu Oon. Ya, ya. Iin sama Oon. Nah, Oon, nah itu ini cengok. Saya, ya. Ini A-A sama E-E. Ya, kok kayak barang ki lho. Anu ndok ndok Iin. Aja samar yen sakwise awake dhewe ketemu ning Gresik. Injih, Mas. Bakal tak mulyak. Waduh, nopo leres pengantikan panjenengan. Tak mulyake uripmu, kalungmu sing kaya ngene iki besok didol. Oh. Sesok didol. Kok didol? Bojone coklit kok kalung kaya tukoke sing 350 gram ya. Wah, saulan bungkuk bojomu. Sembodo, Mas. Sembodo ya kabeh. Duit dienggo mulyake wong wedok, nyenengke bojo. Nah, conto sing apik iki. Sayang. Dalem. Kalungmu gram-gram iki. 10. Didol. Pripun? Sesuk tak kalung nyarit dulu ya. Bongko wisane. Janjo apa-apa. Lho, arito kae nek emas lho to. Nah, ayo badul, badul. Ya. Mas, apa diin? Buktikan cintamu aku jeki jalan-jalan ning luar negeri ngono lho. Sampean besok tak jak seneng-seneng ning Singapura. Di bawah patung singa ya. Romantis. Kita berhappy berdua. Apa foto ya, Mas? Iya, iya, iya, iya. Kita kemana, Mas? Awak dene ning Benjeng. Benjeng ki ngendi? Ana lho. Benjeng. Moah. Kaya anggere banjir ati suluk. Ya wis dhewe. Ndak kenal nih. Mas, apa dhewe? Bukti cinta meneh aku pengen maem. Kira-kira maem apa sing paling enak? Kalau lihat kelas kita berdua, kita berindahoy di Singapura. Paling tidak kita masuk hotel pagi roti bakar, siang hamburger, malamnya steak original. Enak banget. Awakmu rasa samar. Rasa aku wis rapen. Tenang, tenang. Awake dhewe engko maeme panggah roti bakar, steak original karo hamburger. Nggih. Apa duit-duit? Turamu no. Kok sak mbok kowe grakes nek mbok entekne. Ora duwe. Napa kok iso? Kejak wong wedok kok ming turan. Terus ini Mas, ini kan besok ulang tahunku. Aku pengen dibelikan baju yang kamu tak belikan limited edition. Sing urung metu tak pesenke paling tidak transparan biar kelihatan kulitmu yang bersih. Terus tenang biar kelihatan yo no aku. Kulitnya bersih dhuwur. Ngisor yo bahaya. Loh, transparan kok. Loh, tadi ketok aku nyawang, wah, bojoku iso resik, merusuh. Yang? Sayang. Sama rasa dadah kira. Ben kaya kok modelmu kaya kerupuk puli. Sumpah nek. Kok ora kembali di helmet nang mburi. Ora. Ora tresno. Ora apa-apa. Tembangnya apa, Nduk? Khusus sampean tak kayak tembang sing kepenak ya. Tembang kangen. Iya iya iya, apik. Tembang kangen yun. Saya iki kok kabelku kan. Oh, ngene ngene ngene demi sampean tak tak. Nah, sudah. Sah-sah sama ya. Sampean guyang-guyu sayang to karo. Gemes kula iki. Heh? Gemes. Aja meneh kok sampean. Aku dhewe lek ngocon aku ya. Gemes. Eh, topange kok nyopot sik. Nek jane wis pas lho iki sik dhewe iki untune gingsul entuk untu mrongos. Justru malah untru gingsul karo untu mrongos. Sok ben lek poso iku digunakne warga masyarakat. Lho kok poso? Lek ambungan tok tok tok tok. Wah, wong sahur to. Tonggo tangi. Belok sak pin, Pak. Kula ngagem bawa sekedhik nggih. Monggo, masuk litik monggo. Tak bawani yo, Dok. Tak rungrung sawetara ya, Dok Iin. Kok tak nduduhke rasa katresnanku. Tak rungrung nggih. Nggih. Lam lam tilam. Bocah kok ayune kaya ngene. Ora ayu matamu pece kuwi. Ya wong dandane wis kecore mau menik-menik kaya ngono. Kok kenyihnya apa to? Sebagiane wis dhewe-dhewe. Heh. Heh. Lah, ngeh. Heh. Lah kae. Heh. Wis ora entuk brontak kuwi. Parci iwatan paku lingan medeni malah diajeng Injek. Awakmu besok nek golek guyang-guyak cipok mborok. Kok karo bojone kok gila. Kowe iki nek ngematke kuwi aja kekerepen. Iki ki wajah-wajah abstrak. Mbok cedheki ngene iki ketoke elek kok kaduan. Lho, mukok kowe ngene. Ayune janggute apipine aduh nimas diajeng injih waspada no kahanan ono ing bengiki lampu sing katon sumunan kuwi padha wae madang ati kulan tresnamu diajeng. Wah napa leres pangandikan panjenengan Kang Mas. Sineksenan masyarakat Gresik sakabeh diamput. Alah. Oh, diamput diajeng. Rusak iki. Diajeng tak rayu kaget semaput lho. Ayo. Wong rayu kok diamput. Diajeng. Nah. Inggih. Aduh sayang. Terus pundi? Aku lek nyamuk. Padumu cemburu to bareng karo iki. Kowe ya tanganmu ya ndadi kok. Lah wong ya karo bojone iki sing piye? Kowe asline karo aku rasa demes karo iki to. Heeh, pengen apuk. Resikune wong ganteng ngene iki. Lho, rupamu ya super tetra ngono kok. Wah, kowe jijik tenan lho. Wah, sia-sia kuwi. Super tetra iki tambah gudeg. Lho, berarti raiku koyo borok berarti. Kae lho, kae lho. Oh, sama lho. Ora. Ning ning kuning. Mau kalah. Lancer kuning kinawa lian. Waduh. Cahaya. Lalau lah, buat dilat dah. Gue bojomu. Cakem gerakas. Iblis ini, buat dimut dilolong nih cakem kacane. Wah, berarti saya ingin super tetra ini rambut. Belo, uang gak rupa nih kau super tetra. Ah, modelmu kayak domek lah. Janggute. Alise batu e pipine aduh iki menang terpukau iki gitu. Suara oh maaf jangan tepuk tangan loh asam desa lali ye Guyon-guyon, Pak. Bapak nimbali Mas Eno, nimbali sampean kalih kula. Ki tindak ning Ponorogo wingi moh ngenyang lho bapak ki. Apa njaluke wae nggih, Mas? Bapak ra ngenyang, buane ngenyangin ritil. Lho wong wedok ki lumrah. Lah iya, mlane kuwi. Enggak ya, Bu ya, enggak ya. Ndak, aman. Aman, Bu. Bapak belum, Bapak. Lali ye. Inten-inten. Oh, baik ya. Sana-sana ya. Maaf ya, Bas. Silakan. Woi, sik. Disesuaike. Ikilah anu to, Imlek. Nah. Ikilah Imlek. Dadi kowe iki roman ning Cina kita ya. Nah. Ngono. Apik lho. Iki Imlek. Nah. Hoyo. Tetap suci jauh sih. Pung tang, ini siapa tang aja? Jauh sih, jauh sih. Tersing pasir aja. Imlek kok. Eh, orang no boso Cina kok. Cina ni lah rawat. Udan ke apa? Udan ke apa? Lau hawa. Weh. Udan ke lau hawa. Udan krimis. Lau ha, pletik. Udan terus lauh bres. Lah nek udan terus bletok tok. Lauh bletok. Kecemek. Lah aku. Cek ojet. Ana ya manungsa. Aku kelingan daglah jojo zaman biyen, Mas. Kelingan ning wis ora ana piyaine. Lucune kaya Mas Luthuk iki. Pak Daryadi. Wah, lucune luar biasa. Guru lo piye? Ning wis ora ana matine ya ana. Pak Daryadi, Pak Maroto. Wis keri lho. Matine ya ana. Aku wis tuwa, Mas. Ah kan damu ngedeni. Ora lucu tenan, Pak. Luar biasa. Lho ngapa Mbak cepet ki ngapa? Aku pengen mati tuwa. Bangsane. Ning niki anu lho memahami dengan beberapa bahasa lho, Mas. In intenintene. Bosone gosok ben. Oh, lucu. Basa kuwi jantang gapan. Aku sepi nanti. Siap. Donga dinunga. Kuwi nek nang gone aku ki pelawak ora loro. Lah wiro. Siji. Lah, aku ora nek pengumpane pelawak iki loro, ana pengumpan ana sing mangan. Engko tak umpani, tak nei cacing kowe sing kari mangan. Lah rumah sammu aku tuh sanan lele. Amatel dengkulmu piye. Larjur malah ae ngomong gregetke le. Ora gregetke ajare butuh umpan kok tak umpani. Pelut kae ndek sungut, lele ndek pate. Tapi kan ya dagelan kok umpan cacing ya kebangetan. Aja terus nyepeleke. Kesek to aja nyawang kasiate cacing lah, sampean kena penyakit tipis nek ra nggae cacing. Lho. Ya tapi kan ya obat beda. Lah ngono. Gregetne lho ngendikanmu kuwi. Lah ya ora apa-apa. Masa kaya ngono. Ora bakal cacing. Aku ora prayoga. Aku wis kena jantek kanapson wis ora kaya apa. Kowe iki omong apa ngene lho. Ora. Ayo wis tak lho. Ya wis. Lah kangen lho. Itu nek. Lho, iki lho. Iya. Santosa. Ngapa? Ngapa? Delok lho ngowei. Nangkap kok wedinya. Lah wis oke kok rumahku sampe didokin. Aja mbok mirengke tangga separuh ya. Santosa. Lali ye. Weh, lawe. Sampun telat. Halo, bapak kok mbok ngonoke langsung gaya-gaya. Gaya opo gatel kok. Takoke mamel. Wah, kok rapi lho. Are sithik, teruske. Heeh. Inten, intene pun kakang. Dewe. Dawah nggih menika gendhing tembangangan. Tembangangan mangga. Dipun antaraken yo dados. Hey yo. Thank you. kasih ya. Sama-sama. Siap. Nggih, Mas Klite, Mas Lutu. Mboten jauh, Mas Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng. Nek upama wedale ora winates ngono seneng ora jaman. Sok kala yen dahar kewareken nggih mboten kepenak. Nggih, ning gandeng wedale winates. Nggih, pramila menika kula pribadi kalian Mas kula Jokluthuk tinimbalan keluarga agung saking menyipun Bapak Dr. Andes Haji Sus Santoso ing samangke sarimpit ibu lan sak keluarga agungipun nggih kula mboten saged paring piwales napa-napa namung saged jurung tetungo mugi-mugi kemawon ingkang dipun inggihaken wonten ing samudraning bebrayan nggih tansah mangke rayu wilujeng widodo tumuju wonten ing keluarga bagyo mulya tentrem mboten wonten alangan setunggal penopo. Amin. Nggih. Lan mugi-mugi kemawon bos sing nanggap selamat, warga laras sedaya selamat, amin. Sing ditimbali ing dalem menika selamat, sedaya pinarengan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mugi-mugi sedaya ingkang mirsani ing dalem menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kula pribadi wonten lajeng ngatur leh nyambut damel guyon. Mboten-mboten unsur menyinggung mboten menapa menapa. Pramila menika kula nyuwun tenan penggalih panjenengan saged maringi pangapura saagem-agemipun. Mboten dados menapa, sumatur ugi kula menawi wonten cewete ngatur. Kirang meranani penggalih nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti manggihaken malih. Amin. Kupat lepet mboten liwat sedaya ndum. Selamat Mas Petruk. Nggih, matur sembah nuwun.